adanya kesialan. Maksudnya tidak ada penyebab kesialan. Kalau kesialan tentu ada. Kita lagi jalan di halaman masjid, tiba-tiba toglas dan itu kan sial. Maksudnya penyebabnya. Itu pun yang dimaksud penyebab yang memang bukan asbab. Kenapa kita kebelasan? Karena jalannya licin, tidak pernah dibersihkan. Nah, ini penyebab yang benar. Yang dimaksud dalam pembahasan ini, dia kebelasan karena tadi pagi tidak memberi makan burungnya, tidak mencuci keriknya. Ini yang dimaksud. Ini yang dibahas. Jadi kalau memang asbab, ya kita yakini sebagai asbab. Kalau bukan asbab, ini yang dilarang. Di sini beliau membawakan dua ayat. Yang pertama dalam surah Al-A'raf bercerita tentang umat dan Musa. Yang kedua dalam surah Yasin bercerita tentang Ashabul Qaryah. Ashabul Qaryah yang dimaksud adalah di Jazirahul Arab, di negeri Arab. Ya. Nanti akan disimpulkan oleh beliau bahwa kesialan-kesialan ini ada di negeri Arab, ada di negeri Asia. Ya, seperti di kita ini negeri Asia. Ada seperti di India, di Pakistan, di Bangladesh, di Rusia, di mana-mana. Ya, mungkin yang paling sedikit hari ini di Saudi. Tapi ada, ya, satu dua ada. Kurofat-kurofat tahayul-tahayul, kesialan-kesialan itu. Ya. Yang pertama suratul Al-A'raf qala Allah ta'ala ala innama ta'iruhum 'inda Allah, ketahuilah bahwa kesialan kalian itu ada di sisi Allah, sudah tercatat di sisi Allah, sudah ditentukan oleh Allah, bukan gara-gara dakwahnya Nabi Musa. Kan orang Yahudi seperti itu. Jadi orang-orang Yahudi meyakini dilanda banjir, katak di mana-mana, kutu di mana-mana, itu gara-gara inisial, gara-gara si Musa berdakwah. Gara-gara dakwahnya Nabi Musa. Ini dibalik. Padahal justru mereka, nanti akan dibahas lebih dulu beberapa ayat yang menunjukkan bahwa kesialan-kesialan itu, penderitaan-penderitaan itu, musibah-musibah itu ditimpakan oleh Allah akibat kemaksiatan mereka, kemaksiatan penduduk satu negeri. Ya. Walau anna ahlul qura amanu wattaqaw la fatahna 'alaihim barakatin minas samaa'i wal 'ard. Seandainya penduduk satu negeri itu beriman dan bertakwa, maka akan dibukakan keberkahan dari langit dan dari bumi. Berarti mafhum mukhalafahnya, kalau tidak ada keberkahan dari langit dan dari bumi, hujan enggak turun-turun, ya, tanaman gagal panen, atau tanaman pertanian bagus tapi entah kenapa rakyat kelaparan, penyakit di mana-mana, berarti wajib kita simpulkan bahwa mereka tidak beriman dan bertakwa. Sebab jika penduduk satu negeri itu beriman dan bertakwa, pasti akan diberi keberkahan dari langit dan dari bumi. Jelas kan? Salah jelas. Mabum mukhalafah seperti ini salah jelas. Ya. Budak perempuan ini beriman karena mengatakan bahwa Allah bersemayam di atas langit. Jadi ini ucapan Nabi kan? Berarti kalau budak itu mengatakan Allah tidak bersemayam di arsy, tidak di atas langit, berarti budak ini tidak beriman. Ini mampu mukalah. Ya, wajib kita mengetahui agar kita tidak salah paham. Walakinna aktsarahum la ya'lamun, akan tetapi kebanyakan mereka tidak tahu. Kebanyakan orang-orang Yahudi, umumnya manusia, tidak tahu bahwa kesialan itu sudah tercatat di sisi Allah. Apa yang dimaksud? Takdir. Bukan gara-gara Allah jadi sial. Penyebab sial itu adalah Allah, bukan. Kalimat ini tidak pantas kita ucapkan. Penyebab kesialan ya manusia itu sendiri, karena mereka ceroboh, karena mereka tidak hati-hati, atau tadi karena mereka jauh dari keimanan, jauh dari ketakwaan. Adapun di sisi Allah sudah tercatat, karena tidak ada kejadian di jabat saya ini yang belum dicatat. Yang besar, yang sedang, yang kecil, bahkan yang paling kecil, jatuhnya sehelai daun, itu sudah dicatat oleh Allah Rabbul Alamin 50,000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Saya bacakan. Hadhihi al-ayatu nazalat fi qaumi Musa. Ayat ini turun berkenaan dengan kaumnya Nabi Musa. Kama haqqallahu 'anhu bi qawlihi wa in tusibhum sayyi'atun yatayyaru bi Musa wa man ma'ahu. Ketika dalam surat Al-A'raf, ketika mereka ditimpa keburukan, lapar, kepanasan, mata pelik, banjir, kutu tadi ya. Ya koyaru bi Musa wa ma'ahu, mereka menganggap bahwa kesialan ini datangnya dari Musa dan para pengikutnya. Ya, gara-gara dakwahnya Nabi Musa, gara-gara tarbiyahnya, gara-gara agamanya Nabi Musa. Inilah pendapat sesat orang-orang Yahudi. Nabi Musa dia saja air manhaj para nabi. Ketika mereka dikasih mati oleh kaumnya, ketika mereka dituduh oleh orang kafir, ketika mereka difitnah musuh-musuhnya, diam. Yes. Apa yang Nabi ucapkan ketika Abu Jahal Abu Lahab mengatakan Muhammad gila, majnun, Muhammad kemasukan jin? Apa kata Nabi? Diam. Tidak dijawab. Nah, ini kesalahan bagi sebagian orang-orang hibir, rafiyin. Ketika Amerika menuduh kaum muslimin teroris, ketika kaum muslim Yahudi Amerika hari ini menuduh kaum muslimin fundamentalis, dijawab. Ya. Nah, yang teroris justru Amerika. Ya. Ini bukan manhaj para nabi. Nabi dia. Gitu. Tunjukkan bahwa kami tidak gila. Allah yang bicara. Nabi dituduh gila, Nabi tidak jawab, enggak, bukan saya yang gila, ente yang gila. Kan jadi anak kecil, enggak, kamu yang gila. Jadi kayak bosa. Dia. Karena mereka orang jahil, wahai adik jahil. Berpalinglah dari orang-orang jahil. Maka biarkan. Apa kata Amerika, apa kata Yahudi terhadap Islam, ya. Karena memang orang kafir kerjaannya menjelekkan kaum muslimin. Orang kafir hobinya mencaci maki kaum muslimin. Biarkan, lu usah dilawan, biarkan. Ya. Bahkan seandainya mereka mengatakan Islam hobinya perang, Islam menyukai perang, Islam membedakan antara laki dan perempuan, ya. Islam tidak demokrasi. Kita jawab apa? Kita jawab apa? Emang iya. Ini berarti bangga kita dengan ajaran Islam. Emang begitu. Islam cinta perang. Apa enggak dengar sabda Nabi? Al-jannatu tahta zilalil suyuk. Surga itu di bawah kilatan mata benda. Inna Allaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi. Sofan, Allah suka melihat kaum muslimin berjihad berperang di jalan Allah dengan berbaris bersop-sop. Allah senang melihat pemandangan seperti ini. Allah mencintai perang. Kaum muslimin suka dalam rangka jihad membela agama Allah. Dan di riwayat lain Nabi mengatakan, rizku Allah takdirkan rizkiku, kemenanganku, hartaku di bawah tombakku. Ya. Dan Allah jadikan peranggahan bagi orang-orang yang tidak mengikuti sunnahku. Dan barang siapa yang mengikuti kebiasaan satu kaum, maka dia termasuk kaum tersebut. Ini ditegakkan oleh Nabi dalam satu ya, ini bekal bagi kita untuk berani menghadapi orang-orang kafir itu dan meneriakkan inilah Islam. Islam tidak pernah menyamakan antara laki dan perempuan. Walaupun datang bukan unsa, laki-laki bukan perempuan, perempuan bukan laki-laki. Jadi berani. Jangan seperti para tokoh kita yang penakut, takut dicaci maki, takut dicemooh oleh Amerika Yahudi, lalu ditakwil-takwil ayat itu. Sebetulnya semangatnya bukan poligami itu, semangatnya semangat monogami. Lihat ayat selanjutnya, engkau tidak mungkin bisa berbuat adil. Dipaksakan. Ya, Islam tidak pernah membedakan antara laki dan perempuan, itu sekedar fikih saja. Ya, kalau imamnya perempuan ya enggak enak lah ini, ditakwil. Katakan yang sebenarnya bahwa Islam membedakan antara laki dan perempuan bahkan dari bayi. Dari bayi. Ya. Kalau bayinya perempuan disembelihkan kambing berapa? Satu. Kalau bayi laki-laki? Beda dari bayi. Bahkan dari air kencing. Air kencingnya dibedakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Sama-sama belum 2 tahun, sama-sama belum minum apa-apa, makan apa-apa kecuali ASI. Ya. Kalau laki-laki, kencing laki-laki yang belum 2 tahun tadi cukup dibersihkan air. Kalau perempuan, kencing perempuan, bayi perempuan, ya sama dengan yang dewasa. Dicuci, dibasuh sampai hilang bau rasa warna. Ya. Bahkan dari air maninya. Air mani laki-laki dan air mani perempuan Nabi telah bedakan. Putih, tebal, banyak itu air mani laki-laki. Ya, perempuan kuning, tipis, sedikit. Ya, perkara dia ada di surat Al-Qur'an. Yang tentu wajib kita iman. Ala innama ta'iruhum indallah. Dibantah oleh Allah dengan mengatakan Tidak. Kesialan kalian bukan karena Nabi Musa dan pengikutnya, tapi indallah sudah ada di sisi Allah. Ini tidak bertentangan dengan ayat yang terdapat dalam surat Yasin bahwa ta'irukum ma'akum. Nanti akan kita baca. Kesialan kalian itu karena kalian sendiri. Itu di surat Yasin. Di Al-Araf ini kesialan kalian di sisi Allah. Jadi seolah bertentangan. Yang satu mengatakan kesialan karena dia sendiri, yang satu mengatakan kesialan itu karena Allah. Bagaimana mendudukannya? Nah, mari kita lihat penjelasan berikut. Ya. Jangan buru-buru menyimpulkan, apalagi dengan kesimpulan yang salah. Oleh karena itu, agar kita tidak buru-buru cepat menyimpulkan, kita harus paham faidah dulu. Kita harus yakin dengan faidah yang sangat besar. Tidak mungkin sebuah ayat Al-Quran bertentangan dengan ayat Al-Quran yang lain. Ini faidah yang sangat besar, pegangi. Tidak mungkin sebuah ayat Al-Quran, faidah berikutnya ya, tidak mungkin sebuah ayat Al-Quran bertentangan dengan sabda Nabi hadis. Faedah berikutnya, tidak mungkin sebuah hadis Nabi yang sahih bertentangan dengan hadis Nabi yang lain. Ya. Faedah terakhir, tidak mungkin ayat Al-Quran atau hadis Nabi yang sahih bertentangan dengan ilmu pengetahuan. ya, lima faedah ini menggali, tidak mungkin bertentang. Ketika sudah memahami faedah ini, meyakini faedah ini, maka kita akan selamat apabila melihat dua ayat yang seolah bertentangan, dua hadis yang seolah bertentangan. Nanti akan kita lihat. Ya. La adwa wa la ziyarata, di sini akan dibawakan lagi. Tidak ada penularan penyakit. Bagaimana dengan Nabi melarang kaum muslimin masuk daerah yang terjangkit taun, wabah penyakit, takut ketularan? Katanya tidak ada penularan penyakit, bertentangan. Ya, hari ini kita akan selamat dengan faedah. Jangan katakan bertentangan. Kalau tidak tahu, tawakuf, diam. Diam. Nah, kalau tahu, alhamdulillah. Nah, dengan penjelasan para imam, walillahilham, insya Allah kita bisa paham apa yang dimaksud oleh Nabi tidak ada penularan penyakit. Yes. Dan apa yang dimaksud inda Allah ini? Annahu idza ja'ahu al-bala'u wal-jarabu wal-qahtu qalu. Tatkala mereka kedatangan bala, paceklik, gersang, kemarau, kelaparan, mereka mengatakan hada min Musa wa ashabi, ini gara-gara Musa dan teman-temannya itu, gara-gara Musa dan para pengikutnya itu. Ya, wa absalallahu hadhihi al-aqidata biqaulihi innama ta'iruhum indallah. Maka Allah batalkan ucapan ini. Allah bantah akidah ini dengan firman Allah, ala innama ta'iruhum indallah. Kesialan kalian itu, paceklik yang menimpa kalian itu, kemarau, kelaparan yang menimpa kalian itu indallah, sudah ada di sisi Allah. Bukan gara-gara Musa dan pengikutnya. Yes. Jadi tidak boleh kita artikan gara-gara Allah. Kan sudah sering kita bahas, menisbatkan keburukan kepada Allah tidak boleh. Salah satu adat yang harus kita junjung adalah tidak boleh menisbatkan keburukan kepada Allah. Maka jika kita mendapatkan keburukan, sakit misalnya, bangkrut misalnya, di PHK misalnya, maka jangan katakan ini semua gara-gara Allah, ini dari Allah. Ya, katakan ini mungkin karena keteledoran saya, mungkin ini semua karena keterobohan saya, karena saya terlalu gegabah, terlalu percaya dengan orang yang baru saja saya kenal. Jadi salahkan diri kita. Jangan salahkan Allah, sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi Ibrahim alaihi salam. Ala inna ma ta'iruhum inna Allah. Ala adatun istifah tubiru tanbih. Ala ini ada, ada jadi maksud adalah huruf. Jadi bukan fi'il, bukan isim. Dalam bahasa Arab hanya ada tiga: fi'il, isim, huruf. Fi'il, isim, huruf. Ya. So, kata kita, kata kerja, kata benda, huruf. Huruf tidak ada di kita. Ya. Kunci pun kata depan. Ya. Dari ke, ya. Tapi ini pun dibagi-bagi, ya. Ada huja, ada ini, ada berita. Tubirut tanbih yang memberi faedah, yang berfungsi sebagai tanbih, menarik perhatian. Jadi ada kata-kata dalam bahasa Arab yang diawali dengan menarik perhatian. Salah satunya ala sering diterjemahkan dengan ketawila. Ketawila. Wattawqi dan juga sebagai penguat. Wa innama ada muhafaz. Adapun innama ini khatar, pembatas. Sering kita bahas bahwa jika Allah menghendaki satu kemungkinan saja, maka Allah menggunakan lafaz innama. Hanya wa qawluhu ta'irun. Ini kedudukan kalimatnya, kalimatnya mubtada. Itu tahu apa itu mubtada. Ada mubtada, berarti harus ada khabar. Ada fi'il, pasti ada fa'il. Ada mubtada, harus ada khabar. Mana khabarnya? Indallah. Khabarnya apa? Indallah. Ya. Ta'iruhum indallah. Kesialan mereka itu ada di sisi Allah. Wal ma'na anna ma yusibuhum minal jadabi wal qahti laysa min Musa wa qawmihi. Artinya bahwa apa yang menimpa mereka itu yang berupa kemarau, kelaparan, kesusahan, konflik itu bukan dari Nabi Musa dan kaumnya, walakinnahu min Allah, akan tetapi itu dari Allah. Maksud dari Allah ini bukan gara-gara Allah, tetapi sudah ada catatannya di sisi Allah. Ya. Wa huwa alladhi qaddarahu wa la 'alaqata li Musa wa qaumihi bi بل إن الأمر يقتضي أن موسى وقومه سبب في البركة والخير. Tapi yang ada justru sebaliknya, dengan dakwahnya Nabi Musa muncul keberkahan, muncul kebaikan. Ini dibalik oleh orang-orang Yahudi. Nah, dari sini kita tahu sifat dasar orang Yahudi, membalikkan fakta. Mereka sendiri yang bikin sial, tapi mereka menuduh Nabi Musa dan pengikutnya. Mereka sendiri yang jahat, tapi mereka nuduh Nabi Musa. Ya, ada salah satu dari mereka yang membunuh orang, membunuh orang. Bagian dari mengatakan pamannya. Ini kisah yang berujung kepada penyembelihan sapi begini. Lalu pamannya ini dibawa ke satu tempat, ke satu perkampungan Yahudi juga. Nah, dia pura-pura tadinya awalnya dia ingin menikahi anak pamannya itu. Ya, pamannya kaya raya, anaknya cuma satu, cantik. Pamannya ini tidak mengizinkan. Lalu dia sakit hati. Lalu dia bersumpah demi Allah, akan saya bunuh pamanku, akan aku ambil dendanya. Kan mestinya kalau orang terbunuh itu kan ada diatnya, akan aku ambil diatnya. Gitu. Akan aku nikahi anak perempuannya dan akan aku ambil semua hartanya, kaya raya paman. Empat-empatnya hampir saja berhasil. Ya, hampir saja. Ya, karena dengan cara yang luar biasa cantik. Nah, dia mengatakan kepada pamannya, saya ada punya urusan kepada kaum Anu, tetapi tidak mau kecuali engkau ikut bersamaku. Ya, lebih jikok kepada pamannya. Pamannya tidak curiga apa-apa sampai di jalan dibunuh. Setelah dibunuh, lalu diletakkan di satu perkampungan, ya, satu kabilah. Lalu paginya dia pura-pura sedih mencari pamannya menangis. Ya. Ah, lalu sampailah dengan kesan tidak disengaja sampailah ke situ menemukan bangkai pamannya itu terbunuh di perkampungan itu, di kabilah itu, dan otomatis dia menuduh kabilah itu yang membunuh. Maka dia menuntut diatnya, denda. Hampir saja mau dibayar, hampir saja mau dibayarkan. Tiba-tiba salah seorang dari mereka mengatakan, bagaimana kalau kita ajukan kepada Nabi Musa, aturunkan ayat ini, izbahu baqar. Ya, Allah memerintahkan kepada mereka lewat lisan Nabi Musa agar mereka menyembelih sapi betina. Ya, ini salah satu contoh bahwa sifat dasar Yahudi itu berbuat buruk sendiri menuduh orang lain. Sampai hari ini kan sifat dasar Yahudi ini tidak berubah. Bagaimana sifat dasar kaum muslimin mengikuti para sahabat? Ya, sami'na wa atha'na terhadap Allah wa Rasul. Ini sifat dasar kaum muslimin mestinya mengikuti apa yang menjadi Allah wa Rasul. Yahudi. Maka jangan pernah percaya dengan Yahudi. Ya. Kalau yang lebong itu ternyata Yahudi juga, ini enggak heran. Ya, melakukan sendiri, menuduh sendiri. Gitu. Kalau ternyata mereka senang dengan apa yang dilakukan oleh yang mereka tuduh teroris besar Osama bin Laden misalnya, itu enggak heran. Itulah kelicikan Yahudi. Dan orang tidak paham ini kecuali mempelajari bagaimana si Yahudi, dan itu bertebaran di Al-Qur'an dan Sunnah. Maka para ulama paham bagaimana sifat Yahudi. Para wartawan enggak paham. Para wartawan melihat apa yang kelihatan saja. Ya. Hebat Iran. Satu-satunya negara yang berani melawan Amerika. Ya, melihat di luarnya kan. Kata-kata Presiden Iran, caci maki Amerika, Amerika ngancam Iran, itu aja ancaman-ancaman. Ya. Enggak pernah diserang. Bandingkan dengan Irak, bahkan bandingkan dengan Afgan, langsung didatangi di perang. Iran enggak, ya? Iran caci maki Amerika, Amerika ngancam itu saja terus. Entah sudah berapa puluh tahun ngancam saja. Ya, siapa yang mempelajari siapa Rafidah itu dan siapa Yahudi? Keturunan yang sama, sikal bakal yang sama. Ya, apalagi dengan membaca sunnah-sunnah Nabi, sabda Nabi alaihi salatu wassalam. Bahwa 70 Yahudi Asfahan akan dibantai oleh kaum muslimin kelak, akan dibunuh oleh kaum muslimin kelak. Antum tahu Asfahan di mana? Para ulama mengatakan Asfahan Irak. Ya, ternyata ada di sana. Ya, kita bisa tahu dengan sunnah, dengan mempelajari sunnah, sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Karena Islam ini bukan hanya agama untuk akhirat, tapi juga untuk dunia. Kita bisa mengetahui, bisa menghadapi dunia ini dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Yulabbithuna 'alal 'awami wa yuhimuna an-nasa khilafal waqi'. Mereka mentalbis. Talbis ini perbuatan siapa? Perbuatan iblis, dibolak-balik. Yang hak dibilang batil, yang batil dibilang hak, itu perbuatan iblis, mentalbis. Kalau ingin kekal di surga ini, makan pohon itu, dekati pohon itu, padahal kebalik. Itu talbis, iblis. Sepertinya baik, tetapi batil. Ya. وَيُهِمُونَ النَّاسَ خِلَافَ الْوَاقِعِ. Dia beritahukan kepada manusia apa yang menjadi kebalikannya. خِلَافَ الْوَاقِعِ, bertentangan dengan kenyataannya, kebalikannya. وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ وَهُمْ بِجَهْلٍ فَلَا يَعْلَمُونَ أَنَّ هُنَاكَ إِلَٰهًا مُدَبِّرًا وَأَنَّ مَا أَصَابَهُمْ مِنَ اللَّهِ وَلَيْسَ مِنْ مُوسَى وَقَوْمِهِ. Mereka tidak paham, mereka jahil bahwa ternyata yang menimpa mereka itu bukan karena Nabi Musa dan pengikutnya, tapi karena memang sudah diatur oleh Allah, dan lebih jelasnya lagi, lebih tepatnya lagi, itu karena mereka, karena kelakuan mereka. Ayat berikutnya yang dibawakan ini yang menjelaskan lebih lanjut. Qalu ta'irukum ma'akum. Lihat sini. Aindu kirtu bantan pun komu muslimu. Mereka mengatakan, mereka ini para rasul atau pengikut para rasul. Ya, karena disebutkan ashabul qaryah dalam surat Yasin itu didatangi beberapa rasul. Ya, didatangi beberapa rasul, kemudian dibunuh. Didatangi lagi, dibunuh. Dengan mengatakan kita sial, kami sial gara-gara para rasul ini. Kami sial kelaparan, gersang, kesulitan dan seterusnya gara-gara para rasul ini. Nah, orang-orang pengikut para rasul mengatakan ta'irukum ma'akum. Kesialan kalian ini justru karena kalian sendiri. In dzukirtum, bukan kalian, bukan karena kalian diberi peringatan. Ya, ada lafaz yang hilang di sini, ada yang maksud di sini. In dzukirtum, ya, in dzukirtum, ada yang hilang di sini. Ya. Maksudnya kalian sial bukan karena kalian diberi peringatan oleh para rasul itu. Bal antum qaumun musrifun, justru kalian adalah kaum yang israf, musrif, berlebih-lebihan. Ai qala alladziina ursilu ila al-qaryati bi qawlihi ta'ala wa udrib lahum mathalan ashaab al-qarya. Ini beliau membawakan dari ayat sebelumnya. Berikanlah peringatan, sampaikan kepada mereka bagaimana kisah ashabul qarya. Izja'ahum mursalun, ketika datang kepada mereka para rasul. Waqalu dzalika rajjan 'ala qawli ahli al-qarya inna tatayyarna bikum. Ahlul qarya, penduduk kampung tersebut mengatakan inna tatayyarna bikum, kami sial gara-gara kalian. Faqalu dzalika raddan 'ala hadza. Maka mereka mengatakan kalimat tadi ala inna ma ta'irukum ma'akum itu raddan 'ala qawli hadza. Menolak kalimat ini dalam rangka menolak ucapan mereka bahwa mereka sial gara-gara para rasul tadi. Tasya'amna bikum, bertasya'um. Kemarin sudah kita bahas apa itu tasya'um. Tasya'um lawan kata tafa'ul. Kalau tafa'ul, berpengharapan. Kalau tasya'um, menganggap sial, kebalikannya. Tasya'um tidak disukai oleh Nabi, tafa'ul disukai. Maka Nabi mencontohkan mengeluarkan kalimat-kalimat yang bermakna tafa'ul, berpengharapan, ya, kalimat-kalimat yang bagus, sehat, sembuh, sukses, diridhoi, kalimat-kalimat yang enak dengar, ya, bukan sial, mati, kiamat, hancur. Wa innana la nara annakum tadullunana 'alal khair. Kami tidak melihat kalian mengajak kepada kebaikan. Ya. Apa yang kalian ajak kepada kami ini bukan kebaikan. Ini kata kaum. Bal 'ala syarr. Tetapi justru kalian mengajak kepada keburukan. Wa ma fihi halakuna. Mengajak kepada kebinasaan kami. Jadi dengan ajakan kalian membuat kami binasa, membuat kami mendapatkan keburukan. Ini ucapan kaum. Saya kira ucapan seperti ini juga kadang-kadang kita dengar hari ini. Ini gara-gara dai satu ini, gara-gara ngelarang tahlilan, ngelarang sesaji. Sesaji dilarang, motong kepala kerbau dilarang. Ini begini nih jadinya nih, ya. Sudah hampir tahun enggak hujan-hujan. Ini gara-gara tidak ini nih. Ya. Kan ada kalimat-kalimat seperti ini. Ya. Karena memang pada dai ahlu sunnah, ahlu tauhid mengajak kaum muslimin untuk meninggalkan hal-hal seperti itu, sesaji, keris, jimat, raja, potong kepala kerbau, kepala sapi dan terus. Lalu kadang diuji manusia termasuk dai-nya itu. Habis itu tidak hujan. Habis itu panen gagal. Ini ujian. Ya. Jangan sampai para dai itu menjadi kendor keimanannya. Lalu ya kalau begitu udah terusin aja dah. Siapa tahu daripada begini ini kendor ya kita. Ya, tidak berani menghadapi begitu. Lihat para dai. Lihat para rasul. Dicaci maki itu. Dijelek-jelekkan itu. Dan sebelum hujah itu tegak, Allah pasti menyelamatkan mereka. Ya. Lihat Nabi Musa diselamatkan. Lihat Rasulullah alaihi salatu wassalam beberapa kali mau dibunuh diselamatkan. Kenapa? Karena hujah belum tegak. Belum seluruh hujah disampaikan. Tapi ketika hujah sudah tegak, kadang terbunuh. Seperti Nabi Yahya Zakaria. Akhirnya terbunuh kan? Karena hujah sudah tegak. Hujah-hujah sudah disampaikan oleh Nabi Yahya Zakaria. Sudah selesai kan? Lalu dibunuh. Ya, kadang-kadang seperti itu. Tapi kalau hujah itu belum tegak, Allah pasti akan selamatkan. Gitu ya. Dari sini antum jangan bertanya, ya. Kenapa ada orang yang menghancurkan Ka'bah kok tidak diazab? Kenapa ada orang mencaci maki Allah, mencaci maki Rasulullah, didiamkan saja oleh Allah? Kenapa hari ini ada orang yang berbuat kemaksiatan luar biasa, dibiarkan oleh Allah? Ini jawaban. Hujah sudah sampai, sudah tegak. Kan selesai, ketika Nabi wafat, hujah sudah selesai. Ya, kecuali Nabi sedang berdakwah. Nabi sedang berdakwah, jangankan sampai mencaci maki, apalagi membunuh Nabi, meletakkan ini kan sifatnya sekedar merendahkan bercanda ya, tidak memudorotkan. Menimpakan isi perut unta ke punggung Nabi yang sedang sujud. Ya, ini kan tidak mematikan Nabi kan? Tidak mematikan. Kalau mematikan bunuh aja. Ya, ketika Nabi sujud, bunuh oleh lima orang ini. Utbah bin Rabi'ah, Syaibah bin Rabi'ah, Al-Walid bin Ubah, dan seterusnya Abu Jahal. Tidak dibunuh kan? Cuma ditimpa oleh isi perut unta. Ya, apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Ya, mati semua itu. Di mana? Di Qalib. Dibuang di mati tidak dikubur. Dibuang di jurang di barat. Hina sekali. Ya, dan namanya disebut satu persatu oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ya ketika Nabi selesai salat itu, Fatimah datang membersihkan isi perut unta itu dari punggung Nabi. Nabi melihat orang-orang itu sambil tertawa-tawa. Ya, sambil tertawa, sambil terbahak-bahak, saling dorong-mendorong karena saking puasnya ya. Melihat Nabi sedang sujud ditimpa oleh isi perut unta. Dan sekali lagi itu sekedar merendahkan, bercanda gitu ya, bukan untuk membunuh Nabi. Kalau membunuh Nabi tentu bukan dengan isi perut unta dan mudah bagi mereka. Ya, apa yang terjadi? Karena hujah belum tegak, kan Nabi belum wafat, hujah belum selesai disampaikan, gitu ya. Al-Quran belum 114 surat, belum 37, belum 6000 sekian ayat. Maka mati itu. Maka hari ini antum tidak usah bertanya kenapa yang mencaci maki Nabi didiamkan oleh Allah, kenapa yang menghina Nabi segar bugar. Ya, jawabannya tadi hujah. Ya. Adapun Allah matikan, Allah balas, ya itu hak Allah. Ada. Kita maksudkan itu kalau yang tidak dibalas oleh Allah. Ya. Karena banyak orang yang mencaci maki Rasulullah, bahkan mencaci maki Allah sampai hari ini masih dilakukan. Jawabannya tadi hujah sudah selesai. Maka Rasul yang berikutnya menjawab ucapan mereka dengan mengatakan, "Ta'irukum ma'akum." Kesialan kalian itu bersama kalian, gara-gara kalian sedih. Aima ta'irukum, itu sudah ada pada diri kalian. Fama yaksuru lakum fa innahu minkum wa min a'malikum wa antum as-sababu fi dzalik. Yang menjadi penyebab itu semua, yang menyebabkan kalian sial, itu kalian sendiri. Kalian dan amal kalian sendiri, sebagaimana ayat tadi ya. Bagaimana ayat yang nanti juga akan dibawakan oleh beliau. Kemudian wala munafasa baina hadhil ayati wallati dzakaraha al-muallif qablaha. Ayat ini, surat Yasin, tidak bertentangan dengan ayat sebelumnya, surat Al-A'raf. Karena al-ula tadullu ala anna al-muqaddira li hadha asy-syai' huwa Allah. Ayat pertama menyatakan bahwa yang mentakdirkan itu semua, telah menulisnya di Lauh Mahfuz adalah Allah. Itu yang dimaksud. Ya. Wa thaniyatu tubayyinu sababahu. Sedangkan ayat kedua menjelaskan tentang penyebab kesialan. Penyebab kesialan. Ternyata penyebab kesialan itu bukan para rasul, bukan para dai, tetapi justru mereka sendiri. Wa huwa annahum minhu. Ya, mereka sendiri. Wa hum fil haqiqati ta'iruhum ma'hu. Maka secara hakikat, pada hakikatnya, justru kesialan itu sudah berada bersama mereka akibat kelakuan mereka. Gitu ya. Karena amalahum tastalzimuhu. Karena dengan gara-gara amal mereka itulah, maka mereka menjadi sial. Ini berdasarkan firman Allah dalam surah Ar-Rum, "Zaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas." Telah terjadi, telah tampak kerusakan di daratan dan di lautan dengan sebab tangan-tangan manusia, ya kan? Dengan sebab tangan-tangan manusia. Maka kerusakan itu dari manusia. Seandainya tidak ada manusia di muka bumi ini, maka tidak ada kerusakan. Hewan-hewan itu tidak membuat kerusakan, atau sangat sedikit dari kerusakan yang ditimbulkan oleh hewan. Ya. Hewan ngamuk, kemudian pohon-pohon kecil roboh, sekitar itulah. Tapi manusia luar biasa, luar biasa. Yang kita saksikan hari lumpur entah berapa juta kubik, ya. Yang banjir, yang ini, yang itu, ini akibat tangan-tangan manusia. Faqala ta'ala, ini ayat yang saya bawakan tadi. Lau anna ahlal qura amanu wattaqau. Seandainya penduduk satu negeri itu beriman dan bertakwa. Beriman dan bertakwa. Beriman berarti tidak syirik. Jelas kan? Kalau syirik ya bukan beriman. Nah, berarti bertauhid. Seandainya penduduk satu negeri itu bertauhid. Tauhidnya tauhid yang benar. Rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Berarti ini pelajaran yang luar biasa. Ini syarat nomor satu untuk mendapatkan keberkahan. Yang kedua, wattaqau, bertakwa. Apa takwa? Apa syarat seseorang disebut takwa? Muttaqi. Apa? Apa? Imtithalul awamir wattibaul nawahi. Melaksanakan perintah yang wajib. Menjauhi larangan yang haram. Ini cukup dikatakan bertakwa. Maka tidak puasa Senin Kamis, tidak pernah sholat tahajud, tidak pernah sholat duha, bisa takwa kan? Bisa. Bisa. Karena itu tidak wajib. Jadi yang wajib sholat lima waktu, puasa Ramadan, zakat, haji, ya. Ditambah yang di luar rukun Islam, cari ilmu, itu juga wajib kan? Menutup aurat, ya. Dan terus Yang kedua, wajtinabun nawawi, melaksan, meninggalkan, menjauhi larangan. Larangan yang hal, ya. Karena banyak larangan, ada beberapa larangan dari Allah dan Rasulnya, dan ternyata itu tidak haram. Kenapa tidak haram? Karena ada dalil lain yang membalikkan. Ya, hukum asal sebuah perintah adalah wajib, kecuali kalau ada dalil yang membalikkan. Hukum asal dari sebuah larangan adalah haram, kecuali kalau ada dalil yang membalikkan. Seandainya penduduk satu negeri beriman dan bertakwa, la fatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal 'ard, maka sungguh akan kami bukakan untuk mereka keberkahan dari langit dan dari bumi. Saya kira ini menjawab perdebatan para tokoh kaum muslimin yang membahas apa jalan keluarnya agar kaum muslimin ini jaya, menang, makmur. Kan sampai hari ini terpuruk. Ya di negeri kita lah. Negeri kita kan mayoritas kaum muslimin. Kenapa terpuruk? Enggak kunjung selesai permasalahan. Ini jawaban. Saya kira kita tidak ragu dengan apa yang difirmankan oleh Allah Rabbul Alamin. Beriman dan bertakwa. Beriman dan bertakwa. Ya. Perkara teknologi, ekonomi itu kan masalah teknis. Gampang lah. Ya. Dan itu kan Allah yang menolong. Kalau Allah mau tolong bangsa kita ini, ya Allah beri petunjuk kepada bangsa kita nih cara ekonomi yang benar begini nih. Gitu ya. Cara berpolitik benar begini ya. Allah maha pandai ya. Jadi intinya sampai hari ini Allah belum tuntun kita dan pemimpin-pemimpin kita. Maka masih terpuruk seperti ini. Ya. Jadi semua urusan tidak fair. Aini jawaban. Ya. Beriman bertakwa, beriman. Kita hari ini bahkan saya ditayangkan sebagai tokoh kaum muslimin justru ke masalah teknisnya. Habis kita enggak punya senjata canggih, habis teknologi kita masih mundur, itu kan teknis. Itu bisa diatur. Apa Rasul dan para sahabat meraih kejayaan ini diawali dengan teknologi, dengan ekonomi, dengan politik? Tidak. Tapi dengan ini, iman dan takwa. Iman, takwa. Sami'na wa ata'. Dan ini ucapan Imam Malik. La tasruhu hadhihi al-ummah illa bima saruha biha awwaluha. Tidak akan jaya umat Islam ini kecuali dengan cara yang telah ditempuh oleh pendahulu umat ini. Ya, kita salat dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mereka dengan berbagai macam kemiskinan, kemelaratan, besar. Berarti apa yang menimpa, keburukan-keburukan yang menimpa penduduk satu negeri itu disebabkan oleh kelakuan mereka sendiri, ya. Terutama di negeri-negeri muslim, ketika banjir melanda, gempa, tsunami dan seterusnya, kita harus mengakui bahwa kaum muslimin tidak beriman dan tidak bertakwa. Syirik, bid'ah, berbagai maksiat dilakukan oleh kaum ويستفادوا من الآيتين المذكورتين في البعض. Terambil kesimpulan faedah dari dua ayat di atas, أن التطير كان معروفا من قبل العرب وفي غير العرب. Dari awal kesimpulan bahwa tatoyur itu makruf, tatoyur itu masyhur, tatoyur itu dikenal di kalangan bangsa Arab dan non Arab. Mendalilnya tadi di an-nadula fi Fir'aun wa qawmihi wa thaniyatu fi ashabil qaryah. Ayat pertama yaitu Al-A'raf tadi menceritakan tentang Fir'aun dan kaumnya, berarti Bani Israil, ya, bukan Arab. Yang kedua, Ashabul Qaryah. Ashabul Qaryah ini Arab. Berarti dari sini beliau menyimpulkan ini terjadi di negeri Arab dan di negeri Aisyah, ya, merata. A'in dukirtum bal'antum kaumu muslimun. Yang bagi an-satifa ala qawlihi dukirtum. Dia membahas lafaz dukirtum li'annaha jumlatun sarfiyat. Ini adalah jumlah sarfiyat, ya, kalimat syarat. Ada syarat, harus ada jawab. Mana jawabnya? Jawabnya hilang. Ya, wujud syarti makdum. Tidak kelihatan, itu hilang. Ya, kalau hilang berarti harus ada takdirnya, harus ada perkiraannya. Nah, maka perkiraannya a'in dukirtum fatayyartum. Fatayyartumnya ini hilang, makdum istilahnya. Apakah kalian sial gara-gara kalian diberi peringatan? Kalian jawabnya kan? Wa ala hadza fala tasiruha bima ba'daha. Ya. Nah, ini menunjukkan bahwa tatayur dibantah oleh ayat ini. Bal antum qaumun muslimun bal huna lil idrabi al ifani. Bal di sini untuk membatalkan yang sebelumnya. Sama dengan walakin tadi, kebalikannya. Aima aqabakum laisa minkum. Maksudnya kesialan-kesialan yang menimpa kalian ini bukan karena mereka, bukan karena para dai, para rasul. Bal huwa min israfikum. Ini karena israfnya kalian. Kalian berlebihan. Dengan kalian berlebihan ini, kata berlebihan itu menunjukkan haram, ya. Maka makan nanti 3 piring, ya. Berlebihan apa tidak? Secara kedasarannya tidak. Kalau memang porsinya gitu, ya, badannya gede, perutnya gede, gitu. Makan daging babi secuil, berlebihan atau tidak? Berlebihan, gitu. Jadi maksud berlebihan secara pajak syar'i itu haram, haram, ya. Yes. Walaupun sesendok, tetapi itu khamr, ini berlebihan. Walaupun 3 botol aqua 1 liter, ya, air putih, ini tidak berlebihan. Ya, karena memang haus, ya, yes. Haus minum lagi, haus lagi minum lagi. Yes. Maka tidak benar orang mengatakan makan lauk begini banyak, tapi haram semua, daging sapi, daging ayam, ikan, ini tidak boleh berlebihan. Secara kaidah syar'i, jadi berlebihan adalah haram. Maksud berlebihan adalah haram. Jadi kembali kepada kaidah syar'i. Nah, beliau terangkan di pembahasan terakhir ini. Wa qawluhu muslimun ay mutajawizuna lil hajj alladhi yajib an taquru alayhi, melebihi, sudah melampaui batas. Itu namanya israf, berlebihan. Ya, ada di sini ada juga bermakna melampaui dari apa yang diwajibkan. Ini pun berlebihan. Dan perkara tidak boleh. Ya. Salat malam lebih dari 11 rakaat ini berlebihan, karena yang disunahkan 11 rakaat. Jadi ya, memaksakan orang untuk salat pakai jilbab melebihi dari anak istri, ini berlebihan, tidak diwajibkan. Saya paksa istri saya untuk pakai jilbab, saya paksa anak saya untuk salat, ini belum berlebihan. Tapi kalau saya paksa tetangga saya pakai jilbab, ini sudah berlebihan, ini tidak wajib bagi saya. Ya, jadi saya telah berlebihan. Saya telah melakukan sesuatu yang lebih dari yang diwajibkan. Ini tercela dalam Islam. Ya, hancurnya dakwah, buruknya dakwah itu kadang-kadang gara-gara orang-orang yang berlebihan. Ya, jadi buruk. Tidak ada kewajiban bagi dia untuk wajib yang di sana, yang di sana. Ya, kewajiban yang di sini. Kenapa dia pergi ke jauh-jauh? Ini mutajawizuna lil haddi alladhi yajib, melampaui dari apa yang diwajibkan kepada dia. Maka salah satu kebaikan para sahabat adalah tidak berlebihan, tidak melampaui batas. Karena apa? Karena sudah ditarbiyah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka sekali sahabat itu melampaui batas, langsung ditegur oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selama 23 tahun Nabi menegur siapapun yang tidak tepat. Ya. Abdullah bin Amr bin As puasa setiap hari, ditegur oleh Nabi, ini berlebihan. Sholat panjang malam, ya, ditegur oleh Nabi, ini berlebihan. Ada tiga orang sebutan. Demi Allah, saya tidak akan makan setiap hari, saya akan puasa terus setiap hari. Yang satu mengatakan, demi Allah, saya tidak akan pernah tidur kalau malam, saya akan sholat terus. Yang satu mengatakan, yang orang tiga mengatakan, saya tidak mau menikah agar tidak terganggu pada saat. Ketiga-tiganya berlebihan. Lalu dinasihat oleh Nabi, diarahkan oleh Nabi dengan arahan yang benar. Dan begitu ya, maka kebaikan adalah dengan contoh sahabat setelah ditarbiyah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, jangan mencontoh yang lain dan jangan menyimpang dari manhaj dan kunduah para sahabat. Pasti salah, pasti itu. Karena kebaikan hanya ada pada diri. Ya, kalau karena khairan yang terlebih dari ini, kalau sesuatu itu benar, pasti sudah dilakukan oleh para sahabat. Maka apa yang tidak dilakukan oleh para sahabat, itu tidak benar, itu tidak benar. Ya, ya, tentang penularan penyakit, tidak ada penularan penyakit, tidak ada ziarah, tidak ada ham, tidak ada bulan sofar, tidak ada nauf, tidak ada bul. Semua kita benar. Apa maksud tidak ada penularan penyakit? Ya. Apakah bertentangan dengan tahun nanti akan dijelaskan. Saya lagi banyak besar mengatakan tidak mungkin ada sebuah hadis Nabi bertentangan dengan hadis Nabi yang mungkin malam ini tidak ada soal jawab kita akhir saja mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. utama.